الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كمسلمين والمسلمات para hadirin, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM di wilayah Barlingmas Cakep Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen serta sekitarnya, Banjar dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufit TV, Usman TV dan Niaga TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan untuk mengkaji bersama kitab Riyadu As-Salihin, Taman Orang-orang yang Soleh. Kita telah memasuki bab baru, pembahasan baru, yaitu bab tentang kejujuran. Sebagaimana telah kita berikan mukaddimah, pendahuluan, bahwa yang namanya kejujuran itu adalah mutabaqatu al-waqi', menepati kenyataan. Menepati kenyataan. Ini sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jujur. Baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Insyaallah nanti akan kita singgung lagi hal ini. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan bahwa jujur itu adalah sebuah sikap yang wajib dimiliki oleh seorang yang beriman. Kita diperintahkan bertakwa oleh Allah dan diperintahkan untuk bergabung menjadi kelompoknya orang-orang yang jujur. Kemudian kita pada pertemuan terakhir sudah membahas hadis pertama di bab ini, yaitu hadis ke-54. Kita akan baca kembali hadis ini, kemudian kita akan ambil beberapa faedah berkaitan dengan hadis ini insyaallah taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata penulis kitab Riyadhus Shalihin yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, An Ibn Mas'udin, dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم, dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, innas sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada pintu-pintu kebaikan. mengantarkan kepada segala macam bentuk kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya pintu kebaikan atau beraneka ragam bentuk kebaikan tersebut, yahdi ilal jannah, akan mengantarkan kita ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu. Dan sungguh seseorang itu benar-benar berlaku jujur. Hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Sampai dia itu ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Ini luar biasa hadis ini. Ya. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna siddiqa yahdi ilal bir. Ya, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kita kepada segala macam bentuk kebaikan. Al bir itu adalah kasratul khair. Bir di sini ya, dalam bahasa Arab ya, ini adalah kasratu al khair ya, di antara nama Allah juga al bar, itu zat yang memiliki kebaikan yang banyak. Maka kejujuran itu akan mengantarkan kita ke dalam kebaikan-kebaikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq. Fa inna-s-sidqa yahdi ilal birri." Hendaklah kalian jujur. Perintah. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku jujur. "Alaikum bis-sidq." Jadi kita ini diperintahkan untuk senantiasa berlaku jujur. Baik secara perkataan ataupun perbuatan. Bagaimana jujur dengan perkataan? Jujur dengan perkataan adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Ini jujur dengan perkataan ya, mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Adapun jujur dengan perbuatan adalah apa yang dikerjakan dengan perbuatannya, amalannya adalah merupakan cerminan yang ada di dalam hatinya. Dia sholat itu betul-betul karena keinginan hati untuk sholat menghadap Allah, itu jujur namanya. Dia bersedekah benar-benar karena dia ingin bersedekah di dalam hatinya. Terus bagaimana orang yang tidak jujur? Orang yang tidak jujur adalah sholat tapi hatinya benci sholat. Apa ada Ustaz? Ada. Sedekah tapi dia itu merasa dirugikan dengan sedekahnya. Ada Ustaz? Ada. Menjalankan syariat Islam tapi dia bencinya enggak ketulungan terhadap syariat Islam. Ini namanya mengamalkan syariat dengan perbuatan tapi hatinya berkata lain. Yang disebut dengan orang-orang apa? Munafik. Orang-orang munafik yang suka menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Suka menampakkan pengamalan ajaran Islam tapi hatinya benci terhadap ajaran Islam. Inilah orang-orang munafikin. Apabila ketemu dengan kaum muslimin, mereka mengatakan keimanan kita sama dengan keimanan kalian. Tapi kalau sudah mungkur, mungkur itu apa? mungkur, ya apa namanya, berpisah, balik. Kalau sudah berpisah dengan kaum muslimin, ketemu dengan gerombolannya, ya, mereka mengatakan kita ini hanya sendaguro, ngecek sama mereka itu. Ya. Jadi ketika ketemu kaum muslimin, mereka menunjukkan keislaman, mengatakan kita imannya sama, Rabbnya sama, kiblatnya sama, Al-Qur'annya juga sama, agama kita sama. Tapi ketika di belakang, mereka membenci kaum muslimin. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka orang-orang munafikin bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan, oh kami juga beriman kok, iman kita sama, sholat kita sama, kamu sholat, saya juga sholat loh, kamu menghadiri Jumatan, saya juga ikut loh, kamu puasa, saya juga ikut puasa loh. Tapi apa yang terjadi? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amana wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka kembali kepada gembong-gembong mereka, kepada sahabat-sahabat mereka, kepada geng mereka, kepada kelompok mereka, qalu inna ma'akum, oh tenang, kami ini tetap bersama kalian. Inna ma'akum, inna ma nahnu mustahzi'un, kami itu hanya sekedar membuat tipu muslihat kepada kaum muslimin. Tenang saja, kalau kamu melihat kami bersama mereka, enggak usah sedih. Tubuh kami bersama orang-orang Islam, tapi hati kami tetap bersama kalian. Ini orang-orang munafik. Sholat, tapi bukan karena Allah. Sedekah, bukan karena Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya enggak jujur. Ya, tidak jujur. Demikian juga orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka enggak jujur. Tidak bisa dikatakan jujur. Kenapa? Karena mereka mengaku beribadah hanya kepada Allah, tapi ternyata apa? Menyekutukan Allah. Ini orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salat tapi dukun jalan terus. Ya. Puasa santet pun jalan. Ya. Sedekah tuyul pun tetap berkeliaran. Melihara apa? Tuyul, ya, pesugihan dan yang lain-lain. Orang-orang yang semacam ini, maka orang-orang yang semacam ini tidak bisa dikatakan jujur. Mereka adalah pendusta. Di negara Arab sana banyak orang-orang, atau ada orang-orang yang semacam ini. Bahkan di zaman sekarang, mereka kadang sholat bersama jamaah, tampangnya juga, ya. Kalau di sini kan yang namanya dukun kadang tampangnya medeni, ya, rata wadus, ya, sebagian, ya, bagian amalannya itu adalah nggak pernah apa mandi, ya. Sampai ada seseorang itu dulu katanya punya tetangga dukun itu selama hidupnya nggak pernah mandi, ya, padahal dia punya istri, piye Zul? Ini pengakuan istrinya, ya. Suaminya enggak pernah apa? Enggak pernah mandi. Ya, alhamdulillah terakhir sudah dimandikan katanya. Ya. Karena dukun-dukun itu kejahatannya jauh lebih besar daripada keberadaan mereka. Mereka merusak. Ya. Merusak keluarga, merusak tatanan masyarakat, merusak generasi kita. Oleh sebab itu di negara Saudi sana, dukun ini tidak dihormati sama sekali. Dan di dalam syariat Islam, ya, haddu, sesungguhnya apa namanya, kahin, haddus sahir darbatun bisayf, hukuman bagi tukang sihir itu ya, ya ditibani pedang gitu aja. Ya, cuma dijatuhi apa? Dijatuhi pedang, ning pedang landep. Artinya dihukum, dihukum pancung. Ya. Maka, nah orang-orang yang semacam ini pendusta. Mereka menampakkan sholat, tapi ternyata setelah sholat apa yang dia lakukan? Dia buka bajunya, dia ganti baju ritual tertentu, kemudian dia masuk kepada arena ritual, dia lakukan peribadatan kepada syaitan. Jadi dia melakukan kedustaan di hadapan manusia, beribadah kepada Allah, pulang nyembah setan. Ya, yang seperti ini. Enggak apa-apa. Atau saya yang geser. Insyaallah, jazakumullah khair. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini mohon mic digeser ke samping karena menutupi muka antum kalau dari depan, ya enggak apa-apa. Kalau saya geser ke sini, nanti yang samping ketutupan. Ya, kalau saya geser ke sini, yang depan ketutupan, enggak apa-apa. Tapi kan yang samping enggak ketutupan. Gantian juga ini. Enggak apa-apa kok insyaallah. Taib, terima kasih atas arahannya. Jazakumullah khairah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahli wa rahimakumullah. Maka kita diperintahkan dalam hadis ini untuk jujur. Jujur itu pintu segala macam kebaikan. Mungkin ada orang mengatakan, berdustalah kamu akan mujur. Ya? Kalau kita katakan, jujurlah kamu akan mujur, mujur, dan mujur. Dan mujurnya ini mujur-mujur yang betul-betul abadi, ya, senan, seterusnya. Taib, baiklah. Di sini Rasul SAW mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengajak manusia, menggiring manusia ke dalam segala macam bentuk kebaikan. Dan kebaikan itu, apabila manusia sudah dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, fa innallaha huwal fattah. Karena Allah lah yang membukakan pintu-pintu kebaikan bagi hambanya. Salah satu caranya adalah dengan jujur supaya dibukakan pintu-pintu kebaikan, ya. Dan betapa banyak orang terkesan dengan kejujuran. Nilainya mahal. Ya. Satu kisah yang kejujuran itu membuka pintu kebaikan yang luar biasa. Ketika suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melakukan patroli keliling di tengah-tengah warga kota Madinah. Dia pun berjalan menuju satu rumah ke rumah yang lainnya, ngecek rumah mereka, sampai tiba di sebuah rumah yang mana di dalam rumah tersebut hanya tinggal seorang ibu dan anak putrinya. Ini kisah yang sangat masyhur. Dari dalam rumah itu terdengar percakapan dari ibunya dan anak putrinya. Ibunya mengatakan, "Nak, dagangan kita yang berupa susu sebaiknya dicampur dengan apa? Air. Karena harga susu mulai apa? Mahal, sulit didapatkan. Nanti keuntungan yang kita dapatkan cuma apa? Sedikit." Apa kata anak? "Jangan, Bu." Anak putrinya mengatakan, "Jangan, Bu. Karena tidak boleh oleh Amirul Mukminin. Ada peraturan tidak boleh." Apa kata ibunya? "Ya kan Amirul Mukminin enggak lihat." Padahal dia sedang di balik tembok. Jadi percakapan ini didengarkan oleh Umar bin Khattab. Kan Umar bin Khattab enggak melihat, enggak mendengar. Kata anaknya, "Terus kemana?" "Allahnya Amirul Mukminin." Kemana Tuhannya Amirul Mukminin? Dia senantiasa mengawasi kita. Jadi sang anak bertahan pada apa? Kejujurannya. Dagangannya jangan diencerkan. Ustaz, berarti enggak boleh ngencerkan susu dagangan? Boleh, tapi diterangkan. Kadar susu 20%, airnya 80%, gitu misalnya. Ya. Kemudian kalau ada gula ya, gulanya pemanis ya, pakai pemanis buatan, misalnya begitu. Harus jujur lah. Ya. Kalau jual motor banyak kelebihannya, banyak tembelannya, ya katakan nih motor saya banyak kelebihannya. Ya diantaranya kelebihannya di knalpot, banyak las-lasannya. Kemudian di ban dalam juga banyak apa tembelannya, ya. Kemudian di mesinnya banyak, ya, dan seperti itu terangkan. Itulah barokah. Udah, akhirnya Amirul Mukminin memberi tanda rumah ini. Anak sang perempuan bertahan pada kejujuran. Dia pulang, bergegas dikumpulkannya anak-anaknya. Wahai anakku semua, saya mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Seorang wanita yang sangat jujur. Seorang dari kalian harus menikahi dia, harus siap. Jadi ditawarkan kepada anaknya. Kalau kalian tidak siap, bapakmu sendiri yang akan maju. Gak peduli nilai kejujuran sampai Amirul Mukminin tertarik. Kalau anaknya gak ada yang mau, dia sendiri yang akan maju. Coba zaman sekarang. Makanya mencari wanita yang jujur untuk dijadikan istri atau mencetak anak yang jujur itu penting sekali. Melatih diri untuk jujur, harganya luar biasa. Akhirnya seorang putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, siap, nikahlah putra beliau dengan sang putri yang bernama Fatimah. Lahirlah anak yang bernama Abdul Aziz. Ya. Dan dari Abdul Aziz inilah lahir buyutnya Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Barokah. Ya. Makanya kejujuran itu luar biasa. Kejujuran itu sangat luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Bahwa ternyata kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Dan segala macam bentuk kebaikan apabila sudah dibukakan oleh Allah, yahdi ilal jannah. Dia akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Dan surga itu adalah cita-cita tertinggi seorang muslim. Apalagi yang dicari kalau bukan surga. Kesuksesan yang luar biasa besar bukan ketika seorang muslim lulus dari sekolahnya mendapatkan predikat cum laude. Cum laude atau cum laude? Cum laude. Bukan mendapatkan predikat mumtaz. Bukan. Bukan pula ketika dia mendapatkan pekerjaan yang bergengsi, jabatan yang cukup tinggi, gaji yang cukup yakni besar. Bukan. Kesuksesan itu adalah ketika faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah apa? Beruntung. Kesengsaraan bukan pula ketika hartanya hilang, ketika jabatannya diputus, PHK, ketika rumahnya mungkin kemudian tidak lagi menjadi miliknya. Bukan itu kesengsaraan. Kesengsaraan itu adalah ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka. Maka ingat hadis celupan surga dan celupan neraka. Celupan yang melupakan. Ketika orang yang dulu seorang ahlul jannah, calon penduduk surga, tapi hidupnya di dunia sengsara terus. Ibaratnya sekolah lahir tekan mati soro. Ya, ibaratnya dari lahir sampai mati hidupnya apa? Sengsara. Tapi ternyata dia termasuk ahlul jannah. Dipanggil oleh Allah, dicelupkan sekali saja ke dalam surga. Karena memang dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Celup. Kemudian ditanya, wahai hambaku, pernahkah kau melihat kesusahan dalam hidupmu? Pernahkah kau melalui kesedihan, ketidakenakan dalam hidupmu? Jadi sakit dia yang dulu alami di dunia, kesulitan hidup yang dia alami di dunia, kesedihan yang dia alami di dunia, liku-liku laki-laki yang hidupnya penuh dengan liku-liku karena tidak laku-laku, ya kan? Masya Allah, ya. Itu semua ketika dicelupkan ditanya, ingat enggak? Pernah enggak kamu mengalami liku-liku kehidupan yang sulit sekali? Kata hamba tersebut, tidak pernah ya Rob, tidak pernah katanya. Lupa semuanya. Ini hakikat kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang dari hidup cenger ibaratnya. Lahir mak brojol, cenger. Hidupnya enak terus. Sampai mati enak terus. Tapi Allah tetapkan dia adalah termasuk apa? Penduduk neraka. Dipanggil oleh Allah kelak dan dicicipkan kepadanya satu celupan neraka. Ditanyakan kepadanya, wahai hambaku, pernahkah kau merasakan kenikmatan selama hidupmu? Pernahkah kau melihat kenikmatan selama hidupmu? Rumah mewah yang dia miliki di dunia, pekerjaan yang hebat yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, kenikmatan yang dia dapatkan, semuanya dilupakan. Apa kata dia? Ya Rob, tidak pernah saya melihat kebaikan sedikit pun. Gara-gara apa? Dicemplungakan, sak cemplungan ke dalam neraka. Itulah kesengsaraan. Dan tadi itulah kebahagiaan. Nah kalau ternyata dengan kejujuran mengantarkan dengan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada surga, subhanallah, ini jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Apa modalnya? Jujur. Jujur. Jujur dengan perkataan. Jujur dengan perbuatan. Jujur dengan perkataan, gampang contohnya. Ketika ditanya, ya, ini hari apa sekarang? Coba. Maka kalau yang menjawab hari Selasa, enggak jujur. Enggak, tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau yang menjawab ini hari Kamis, juga enggak jujur. Artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Nyatanya hari ini hari apa? Ini Rebo. Islam itu kan perpindahan harinya di mana? Maghrib, ya, di hari dimasuk maghrib. Bukan berarti kamu, berarti yang jawab Selasa tadi berdusta. Nah, ini contoh tidak sesuai dengan apa? Kenyataan. Ya. Ditanya kamu hadir enggak? Hadir. Padahal tidak? Hadir. Nyontek enggak? Enggak. Padahal nyontek. Ya. Demikian. Nah, anak ini bagaimana kita melatih mereka? Diri kita melatih untuk jujur. Ya, supaya apa yang dia katakan sesuai dengan kenyataan, apa yang dia perbuat betul-betul muncul dari dalam hati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang jujur. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innas sidqa wa innar rajula la yasduku. Ada seseorang yang terus senantiasa berlaku jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sampai dia itu di sisi Allah ditulis menjadi seorang yang siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu orang yang sangat jujur. Dan senantiasa membenarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya jadi siddiq, Ustaz? Siddiq itu derajat paling tinggi sebelum kenabian. Ya, derajat paling tinggi sebelum kenabian. Makanya Di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula," maka barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, "faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim," maka orang tersebut akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Diberi nikmat hidayah. Diberi nikmat kenikmatan dunia dan akhirat. Diberi nikmat ilmu. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya akan dikumpulkan bersama para nabi. Yang kedua, wasiddiqin. Dan dikumpulkan dengan para siddiqin. Jadi siddiq itu adalah derajat yang paling tinggi sebelum kenabian. Suatu saat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud bersama dengan Umar bin Khattab dan juga Uthman bin Affan. Tiba-tiba Gunung Uhud bergetar. Dan jarang di sana itu terjadi gempa itu. Alhamdulillah sampai sekarang jarang. Pernah terjadi gempa saat itu berarti Gunung Uhud bergetar. Kemudian juga di zamannya Umar bin Khattab juga Madinah gempa. Ya. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, kalau terjadi gempa sekali lagi saya akan keluar dari kota Madinah. Karena musibah. Ya. Musibah-musibah itu terjadi karena kemaksiatan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas Gunung Uhud, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tiba-tiba Gunung Uhud apa? Bergetar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjejakkan kakinya. Uskun ya Uhud. Diam kamu wahai Uhud. Ya. Fa inna alayka nabiyyun. Di atasmu ada seorang nabi. Wasiddiqun. Dan seorang siddiq. Wasyahidan. Dan dua orang yang akan mati syahid. Masya Allah. Akhirnya Uhud pun diam. Dan Uhud ini benda padat yang memiliki perasaan. Masya Allah. Ya. Benda padat yang memiliki perasaan. Kata Rasulullah SAW, Uhudun, Uhud itu jabalun, adalah sebuah gunung. Yuhibbuna, yang dia mencintai kita. Wa nuhibbuhu, dan kita pun mencintai Gunung Uhud. Ya Masya Allah. Jadi Gunung Uhud itu mencintai kita. Mencintai kaum muslimin. Ya. Ini jangan dikira bahwasanya benda padat itu enggak punya apa? Perasaan. Ya. Gunung mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batang kurma nangis, ngereng. Batang kurma. Batang kurma sudah dipotong, dijadikan mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya untuk bertumpu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Kemudian suatu saat dibuatkanlah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mimbar baru. Kemudian batang kurma ini disingkirkan. Ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba terdengar tangisan griyeng. Dicari ternyata sumbernya batang kurma yang disingkirkan tadi. Ini mukjizat yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian batang kurma itu dielus-elus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai diam. Ini nyata. Jadi benda-benda padat, benda-benda yang kita katakan kadang tidak bernyawa, itu memiliki perasaan. Ya, memiliki perasaan yang kadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Fa'ala kulihal. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat berapa tadi? 69 mengatakan bahwasanya siddiq itu derajatnya di bawah nabi. Maka dengan modal jujur kita bisa menjadi siddiq. Ini luar biasa. Dan siapa contoh orang siddiq yang sangat terkenal? Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Namanya Abdullah Abu Bakar itu. Jadi Abu Bakar itu namanya apa? Abdullah. Dijuluki dengan As-Siddiq. Yang senantiasa jujur dan membenarkan. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Di tahun ke-10 Hijriah. Yang 10 setelah atau 10 sebelum Hijrah. Tahun 10 kenabian. Ya, tahun 10 kenabian. Atau tahun 11 kenabian. Nabi SAW diisra' dan mi'rajkan. Semalam, dalam waktu semalam berjalan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Dan dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratil Muntaha, pagi sudah di Mekah lagi. Maka orang-orang heboh. Katanya Muhammad ngaku, bagaimana mungkin kamu pergi dalam semalam ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, pagi sudah di tengah-tengah kita, tidak mungkin. Dusta kamu itu. Orang-orang Quraisy mendustakan. Datang mereka berbondong-bondong kepada Abu Bakar. Dengan harapan, nih kesempatan nih, supaya Abu Bakar apa? Meninggalkan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, hal sami'ta ma yaqulu sahibuk? Kamu sudah dengar belum berita yang dibawa oleh temanmu itu loh? Berita apa katanya? Dia katanya tadi malam pergi ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian pagi-pagi sudah di tengah kita. Kata Abu Bakar, aqala hadha? Benar dia katakan seperti itu? Iya, dia mengatakan seperti itu. Idza qala hadha fahuwa kama qala. Kalau memang dia berkata seperti itu, ya memang begitu. Gagal. Orang-orang Quraisy. Makanya sejak saat itu dikatakan As-Siddiq. Orang-orang yang semacam ini. Yang begitu mendengar syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami'na wa ata'na tanpa protes panjang lebar. Ya. Kemudian dia betul-betul jujur dalam perkataannya. Itulah Siddiq. Demikian juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dijuluki As-Siddiqatu bintu Siddiq. Wanita yang Siddiqah, keturunan dari laki-laki yang Siddiq. Ini Aisyah bintu Abi Bakar. Demikian juga tentunya tidak lepas adalah ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, karena beliau orang pertama kali yang menerima syariat Islam tanpa babi ibu. Belum ada satupun yang menerima, dia sudah menerima syariat Islam. Enggak mau debat. Tidak perlu debat. Masa begitu, wahai suamiku? Nah, istri yang baik Khadijah itu. Begitu suami mengatakan begini, dia mengatakan, tenang wahai suamiku, kamu pasti tidak akan dihinakan oleh Allah. Kamu berkata benar. Itu Khadijah. Ya. Itulah beberapa contoh orang-orang yang siddiq, hasil dari kejujuran mereka selama kehidupan. Ini sebagian potongan dari hadis tersebut. Insyaallah nanti akan kita sampaikan potongan yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan kita diberi karunia oleh Allah bisa menjadi orang yang jujur dan melahirkan generasi yang jujur dan mendapatkan orang-orang yang jujur pula. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.